Sebagaimana diketahui bahwasanya beberapa masyayikh mendoakan rahmat atas meninggalnya Syekh Abdurrahman Adani, yang kita tahu bahwa dia membela Syekh Al-Imam. Apakah hal tersebut berlaku pula bagi pembela-pembela Al-Imam atau yang sepaham dengan dia? Apakah ada kriteria tertentu tentang orang tersebut untuk didoakan? Nah, Ma'ifan, selama apa namanya yang meninggal tadi barakallahu fikum masih seorang muslim, apalagi belum sampai tingkatan divonis mubtadi, didoakan ya. Nanti yang didoakan oleh para masyayikh ketika wafatnya Asy-Syaikh Al-Adani rahimahullahu taala ghafarallah. Itu menunjukkan sikap adilnya Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Dan tidak menunjukkan Ahlus Sunnah membenarkan tindakannya selama ini. Lah. Mungkar, mungkar. Salah, dikatakan salah. Ketika dia mati, maka harus ada sikap insaf dalam mensikapinya. Dikatakan beliau bukan orang kafir, bukan ahli bid'ah. Beliau bukan mubtadi. Belum ada seorang pun dari kalangan para masyayikh yang mengatakan beliau seorang hizbi mubtadi. Belum ada. Nah, maka sangat layak untuk didoakan rahmat dan maghfirah. Bahkan sebagai masyayikhul Yaman yang di Aden, masyayikhul Aden barakallahu fikum, mereka bahkan memaafkan yang terkait dengan pribadi antara mereka semua selama ini. Barakallahu fikum. Insyaallah ya. Tas tidak lebih daripada itu. Dan lebih daripada itu. Dan mendoakan semoga mendapatkan syahadah dikarenakannya membunuh beliau dari kalangan Daesh. Khairu qatla man qatalu. Itu harapan para masyayikh. Semoga itu sebagai pertanda beliau barakallahu fikum mati di atas perkara kebaikan barakallahu fikum. Karena membunuhnya orang-orang Khawarij, orang-orang ISIS. Dan sekali lagi tidak menunjukkan bahwasanya para masyayikh selama ini membenarkan sikapnya beliau. Lah, ini pemahaman orang yang enggak beres. Ada sebagian yang begitu ya, Pak. Tuh kan, Syekh Fulan, sudah kan rahmat dia menunjukkan selama itu yang mengatakan al-Adzari mukhafat keliru. Salah besar, dimarah-marahi kemudian. Lah, ente salah kaprah ya, akhi. Nah, antum harus menunjukkan semua pada porsinya masing-masing. Yang namanya statement para masyayikh terkait dengan beliau ada. Itu ada terkait dengan tasarufatnya beliau. Tapi di saat beliau wafat dengan kondisi yang semacam itu, para masyayikh mendoakan rahmat dan maghfirah untuk beliaunya. Yang tidak didoakan rahmat, yang mati kafir. Paham ya? Yang mati di atas kemurtadan yang dihukum. Belum lama ini Evan, tokoh pluralisme Hasan Turabi dari Sudan mati. Ini orang dihukumi kafir oleh para masyayikh. Asy-Syaikh Ubaid al-Syafi'i dengan tegas mengatakan mulhidun kafir. Ini orang mulhid kafir. In mata ala kufrih, kalau dia mati biar sini semuanya, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Ketika mati semuanya mengatakan la rahimahullah. Tidak ada. Kenapa? Sudah dikatakan kafir, murtad dari agamanya dengan penyimpangan-penyimpangan dia. Juga yang disebutkan, yang diamalkan sebagian salaf, para ru'asa'ul mubtadi'ah. Tokoh-tokoh besar ahli bid'ah yang ada. Itu tidak akan rahmat untuk mereka. Selebihnya normal barakallahu fikum sebagaimana yang ada. Paham insyaallah ya? Naam, barakallahu fikum. Nampaknya musuh-musuh dakwah salafiyah mulai bersatu. Dalam bersatu ya, Pak. Menyerang dengan berbagai macam cara. Apa nasihat antum bagi kami untuk menghadapinya? Masya Allah. Nasihatnya barakallahu fikum, antum semakin bersemangat untuk mengkaji bimbingan Islam. Semangat untuk tolabul ilmi asy-syar'i. Al-ilmu silah. Ilmu ini menjadi senjata bagi antum. Al-ilmu silah. Amalkan ilmu yang sudah antum pelajari semampunya antum. Pelan-pelan. Belajar dan amalkan. Terus antum istiqamah bertamasuk di atas manhaj salafi yang mulia ini. Jangan goncang dan goyang dengan terpaan badai apapun dari fitnah-fitnah yang ada. Yang berikutnya, antum jangan sampai melepaskan pegangan dengan para ulama kibar masa ini, terutama para ulama kibar yang betul-betul sangat mengerti tentang seluruh fitnah yang ada. Al-barakatu ma'a akabirukum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian, barakallahu fikum. Antum jangan pedulikan mereka mengatakan itu kan bukan Tuhan, itu kan bukan Nabi. Jangan pedulikan. Antum mengamalkan sabda Rasulullah SAW dan bahkan sebelumnya mengamalkan ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, itu memegangi kibar ulama. mengambil ilmunya mereka, taujihat mereka, pimpinan mereka, dan mereka orang-orang yang thiqah dan percaya barakallahu. Dan yang berikutnya ikhwan, antum harus selalu senantiasa biasa berada di sebuah lingkungan yang baik. Bi'atun salafiyah, di lingkungan salafiyah, mendekat kepada para ikhwah-ikhwah salafiyin, mendekat ke marakis-marakis ar-sunnah salafiyin, supaya terus terjaga keimanan antum, keistiqoman antum, dan tamassuk antum di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadapi mereka semua terkait dengan mauqif sebagaimana dibimbingkan oleh para ulama kibar pada masa kita sekarang ini barakallahu fikum. La ifrat wa la tafrit, dan lebih dan tidak kurang barakallahu fikum. Jangan sampai kejengkelan antum itu membuat antum memiliki sikap yang melampaui batas. Lah, al-sunnah rahmah, adil pada makomnya masing-masing barakallahu fikum. Apakah fitnah demi fitnah akan terus bermunculan? Jawabannya iya. Semakin lama semakin besar, semakin dahsyat, semakin mengerikan, semakin mencekam, semakin samar sampai kiamat nanti. Barakallahu fikum. Sehingga jangan punya pikiran saya tidak mau ngurusi fitnah. Tak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin terelakkan ada pada kehidupan antum. Antum harus punya pikiran yang jelas. Saya harus selamat dari fitnah. Paham salah ya? Saya harus selamat dari fitnah. Jangan mengatakan saya tidak mau ngurusi fitnah. Ya, harus selamat dari fitnah para ulama. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ya Pak Irfan, bisa adhan ini? Adhan dulu baru komat? Atau adhan teruskan? Hah? Fadhal, al-madani azin. Baik, barakallahu fikum. Ada yang bertanya, apakah darah para penyusup-penyusup dakwah dihalalkan untuk ditumpahkan? Masya Allah. Ini namanya melampaui batas dalam bersikap. Ya tidak sih. Kalau seandainya mereka muslim, tidak boleh menumpahkan darahnya kaum muslim. Kalau seandainya mereka itu sampai tingkatan murtad dari agamanya, itu urusannya para penguasa-penguasa kaum muslimin, bukan urusannya antum. Paham misalnya? Nah, terkait dengan kaidahnya, yang sudah sampai tingkatan kafir, maka dia halal darahnya. Yang belum kafir, maka enggak halal darahnya. Terkait dengan masalah menumpahkan darah, itu tugasnya para penguasa, bukan tugasnya masing-masing antum. Tarakallahu fikum. Dengan secara kelamnya ikhwanul muslimin, kenapa di Indonesia masih eksis saja partai berpikir IM tersebut? Nah itulah yang namanya penyimpangan ya Ikhwan. Saya tanya banyak ngipasi. Tarakallahu fikum. Tidak ada satu penyimpangan pun di dunia ini, melainkan pasti ada pengikutnya. Separah apapun penyimpangan tadi, pasti ada pengikut. Barakallahu fikum. Dan itu jangan dijadikan sebagai patokan ya. Patokan hak atau batil itu berkaitan dengan akidahnya, bagaimana manhajnya. Barakallahu fikum. Bukan terkait berapa jumlahnya. Nah, apakah Muhammad al Imam termasuk al Madsus? Kalau pernyataan dari Asy-Syaikh Ali Al-Hudzaifi yang dari Yaman, barakallahu fikum, jawabannya na'am. Jawabannya na'am. Untuk al-imam ini na'am. Allah ma'adhi ya ikhwan min ayil jihad hadhi. Nah, saya enggak tahu ini dari sebelah mana ini yang menjadikan dia sebagai seperti ini. Dikira fitnah yang luar biasa di Yaman ya. Barakallahu fikum. Itu dari beliau. Saya mendengarkan langsung kalimat terakhir, kalimat yang perlu sampaikan kurang lebih setengah jam lebih terkait dengan wafatnya Syekh Abdurrahman Al-Adzali. Seandainya yang terkait dengan beliau. Imam khala saya ikhwan. Arahnya ke arah sana. Nah, beliau mengkhawatirkan al-madsus dari pihak tertentu. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita hanya bisa mengatakan poin yang kedua tadi yang menampilkan dakwah salafiyah tapi ternyata memiliki sekian banyak afkar munharifah, bahkan afkar yang kufriyah yang dalam wasiqahnya dia kan telah membuat fitnah besar di tengah-tengah dakwah salafiyah. Kalau poin yang kedua mungkin, kalau poin pertama dikatakan sebagai jasus untuk siapa gitu, wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir ya, ini semua disortir ya. Terakhir apa ya? Mereka yang menyerukan dakwah salafiyah menganggap kita yang taklim hari ini tidak mengerti keadaan sekarang. Jadi kegiatan taklim kita hanya begini-begini saja. Sedangkan kata mereka, kita dakwah sudah bisa mendirikan sekolah tinggi agama Islam, TV dakwah, radio dakwah, media internet. Jadi kita dakwah, jadi kata dia dakwah mereka cepat diterima masyarakat luas. Bagaimana Ustaz? Jazakumullahu khairan. Panjang penjelasannya Ikhwan. Yang jelas dia enggak tahu fakta yang sesungguhnya. Yang dia inginkan yang begini-begini aja tuh yang mana yang dia bawakan. Alhamdulillah dakwah salafiyah berjalan dengan yang kita harapkan. Taklim dalam semua bidang ilmu berjalan. Apakah taklimnya gini-gini aja? Penyusup dakwah salafiyah dikaji terus. Ya enggak. Ya diajar di masalah buku tauhid, diajarkan buku manhajiyah, diajarkan buku usulul iman, diajarkan masalah akhlak, diajarkan masalah adab. Ya apa ya? Fikih ya iya, tafsir ya iya, hadis ya iya, bahasa Arab ya iya, semuanya lengkap. Agadzaurullah. Agadzai Ikhwan. Anak-anak kita anak salafin, masya Allah, ditahfidz-tahfidz ya banyak, yang hafidz-hafidz ya banyak, yang bacaannya bagus ya banyak, yang suara merdu ya banyak. Mau nyari apa lagi? Majalah-majalah Masya Allah masih berkibar di saat yang dengan MLM mati suri. Ya apa ya? Alhamdulillah syariah terus jalan. Ya apa maksudnya? Kembang kempis. Aku dua jalan, konita jalan, tasqiya jalan, terus berjalan. Alhamdulillah ya Allah. Agaklah orang taklim di mana-mana yang rutin, Masya Allah gak terhitung di semua tempat. Ya apa ya? Yang mingguan, yang bulanan, yang daurah, yang berkala di mana-mana semarak dakwah sadadiyah. Cuman ketika skalanya skala umum dipilih tema-tema yang sifatnya untuk kekinian yang diperlukan untuk para ikhwah kala itu. Syiah, Khawarij, ISIS, Jin, yang intern penyusup-penyusup dakwah sadadiyah. Itu semuanya sedikit sekian 0,00% dari semua dakwah yang ada. Ya apa ya? Naam, alhamdulillah barakallahu fikum. Radio di mana-mana radio, Masya Allah, RII Jombang dan yang lain-lainnya berkibar di mana-mana. Ya apa ya? Rashid di mana-mana. Apalagi ikhwan. Antum belum punya itu sekolah tinggi agama Islam. Mohon maaf. Rugalnya kita tidak mampu, kita tidak mau. Dikarenakan untuk menuju ke arah sana akan menerjang sekian banyak keharuman-keharuman agama, menerjang sekian banyak prinsip-prinsip yang ada. Masuk ke jenjang TK saja diformalkan setengah mati. Ya walaupun banyak yang selamat terkenal. Begitu masuk ke jenjang SD, gedek-gedek. Ya, cuma lagi waduh, sudah gak mungkin sudah. Masuk ke SMP, SMA, tamat ya Pak Zidah. Apalagi perguruan tinggi. Jangan dikira kita gak tahu. Sudah dijajaki semua tadi itu. Jawabannya bukannya gak mampu, tapi emang gak mau. Yang kita lakukan perkara betul-betul bersih yang di atas manhajus sunnah dan ada mukhalafah syar'iyyah di dalamnya insyaallah. Kemudian terkait dakwah diterima masyarakat luas, bagaimana Ustaz? Kita Masya Allah barakallahu fikum dakwah di tengah-tengah masyarakat luas sampai ke pelosok-pelosok. Sudah didahari semua ya. Sampai ke pelosok ngadepi yang mbah-mbah tuwe-tuwe dari berbagai macam ormas, yang ini ormas N, ormas M segala macamnya. Jadi satu kajian umum mbah-mbah tadi itu sampaikan ilmu kepada mereka, mantu-mantu menerima dakwah tadi sampai kangen-kangen dengan ustadznya. Di mana terjadi? Barakallahu fikum. Tapi kesibukannya banyak, dipikiri banyak. Nah, yang lain datang nggak mau tuh, masyarakatnya harus yang satu itu dan yang satunya lagi itu repot. Di tengah-tengah pemerintahan luar biasa kita dakwah dan bersinergi dengan pemerintah luar biasa. Apalagi ya, Pak? Terkait dengan masyarakat luas juga demikian. Kita yang kita harapkan pada para ikhwah sekalian mereka dan terjadi di sekian banyak tempat hubungan yang nggak ada masalah dengan masyarakat yang ada, muamalah yang bagus dengan mereka dalam masa sama mereka normal lah ikhwan barakallahu. Cuman mohon maaf, kita tidak mungkin masuk dalam perkara-perkara yang di situ ada pelanggaran syariatnya. Mohon maaf, bukannya kita tidak mampu, kitanya tidak ma hadawah. Paham ikhwan? Dakwah masuk ke perusahaan-perusahaan, sampai perusahaan yang di ujung dunia sana nyemplung juta-juta sana ya ke sana ya. Ya mungkin ini ada orangnya enggak ya? Ya ada, menyeberangi hutan sekian jam, tahu-tahu oh ada desa. Tapi kan enggak ada di sana itu. Ya pernah. Alhamdulillah barakallahu. Nama ikhwan, sehingga jangan memandang cuman di Jombang saja. Masing-masing ikhwan punya kemampuan yang berbeda-beda. Pandanglah skala yang nasional dan yang internasional. Semua itu ada alhamdulillah pada dakwah salafiyah. Walhamdulillah dengan tanpa menerjang perkara prinsip. Barakallahu fikum. Di sebagai tempat kalau kita mau adu cek keadaan ya, sebagai tempat yang sering clash langsung dengan masyarakat itu mereka. Terutama dari kalangan MNL, dari kalangan Rosaiin. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka ini ikhwanuddin azakumullah punya tipikal dakwah dari dalam. Dakwah dari dalam. Barakallahu fikum. Nah, dan berusaha menguasai sebuah masjid. Itu mereka. Jadi ketika dakwahnya mereka mulai ketahuan oleh orang-orang aslinya sana, klesang dari dalam. Ber. Lebih dahsyat kejadiannya ini. Lebih menyakitkan hati mereka-mereka. Kalau kita enggak pernah dari dalam, ya dakwah dari luar. Paling dengan masyarakat ada pemahaman yang mungkin kurang pas, sedikit pemanas, terkait dengan masalah apa atau apa, terus hilang setelah itu, baik-baik lagi. Tidak kemudian sampai crash begitu dengan masyarakat yang ada. Allahumma sayyibana nabi, ya Masya Allah. Para Pak Evan ya. Nama Evan. Ya, saya jauh-jauh lah. Kalau saya sih mencontohkan di tempat saya saja. Atau boleh juga di Gresik. Barakallahu fikum. Dulu Masya Allah dari dalam dakwahnya. Wah, langsung masuk at-taqwa, pongahan, jebret, menangin. Wah, sudah. Banyak yang ngeluh-ngeluhkan dia. Wah, begitu. Mulai terwarnai. Hah? Begitu yang aslinya turun tangan, langsung minggir. Wah, kelasnya lebih keras. Hah? Jadi kelasnya itu lebih mengerikan, ya. Tetap dari dalam. Kehebohannya itu, ya. Hah? Yang di tempat saya, di kecamatan saya, yang pernah ke sana pasti ngerti ya Evan. Di sana ada Al-Hikmah, ada Al-Furqan. Ya, yang punya mereka Al-Furqan. Al-Hikmah ini aslinya punya MU. Tapi mereka selama ini mereka terus yang ngurusin. Mesti gandengan Furqan Hikmah, terus begitu. Ini yang aslinya narik. Ingin ditarik asli milik mereka. Wah, itu kelasnya itu luar biasa ya. Heboh dunia persilatan. Itu tuding-tudingan ketika lagi khutbah Jumat. Dulunya mereka semua, sekarang dibagi dua. Dua mereka, dua mereka gitu ya. Pas jadwalnya mereka, wah disikat mereka ya. Orang-orang yang menginginkan dakwah Ahlus Sunnah seperti ini adalah orang-orang munafik. Kaget semua masyarakatnya. Wah, kita orang munafik rek. Heboh itu. Sampai dicatat resmi kepolisian punya catatannya, dari pihak Kemenag punya catatannya. Belum lama mampir ke rumah saya itu resmi dari Litbang Kemenag pusat yang berkantor di Semarang. Laporan di Cangaan Ustaz. Yo, saya tahu tempatnya Sabik teman saya dulu. Ngersih toh? Iya Ustaz, di pengahan. Tak lama lagi nih tempat saya sini, yang ini. Di warung sana. Ini, itu semua dari mereka ya. Langsung clash dar semua masyarakat. Harakalahim. Kita nggak pernah seperti itu. Kita hanya ya sedikit karena perbedaan ideologi memanas sedikit sudah selesai. Harakalahim. Jika sesungguhnya yang membuat rusuh itu mereka, hanya yang mereka bikin rusuh kita yang kena imbasnya. Paham salah ya? Sehingga kita yang kemudian wah digini-ginikan sama masyarakat yang ada padahal itu semua adalah ulah-ulahnya mereka sendiri. Allahumma musta'an la haula wala quwwata illa. Belum lama kita membaca screenshot dari Ivan dari grupnya mereka, Raja Iyun barakallahu fikum. Wah, ini kalangan bawah ini lagi gerah dengan para artis-artisnya ini. Wah, sebagian mereka dengan terang-terangan menghujat. Udah, enggak usah percaya sama mereka, para penjahat. Mereka ini nyunat dana yayasan dana dari tim tank. Teman saya dikasih dana sama Syekh Timur Tengah bangun masjid 500 miliar disunat 150 juta centing itu kata. Wah, itu belak-belakan mereka ya kita tahunya Masya Allah biasa mereka sikut-sikutan terkait dengan la haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam bissawab. Yang berakhlakul karimah siapa, yang ngaku-ngaku berakhlakul karimah siapa. Ini semua yang akan dibuktikan di lapangan dan nanti akan dibuktikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa indallahi tajtami'ul khusumu, dan di sisi Allah Azza wa Jalla akan berkumpul semua orang yang bertikai. Maka masing-masing kita para pelakum harus betul-betul jujur dan ikhlas dalam beragama, dalam bermanhaj salaf. Semua nanti akan bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla, akan diketahui dengan jelas pasti siapa yang shadiq, siapa yang kadzib. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian. Selebihnya Anda bisa membaca ke makalahnya Syekh Rabi tadi, dan juga bisa mendengarkan muhadarah Syekh Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi dengan judul Tarikh Al-Madsusin fi Shufuf As-Salafiyyin mundu 'am 1990, sejarah penyusup dakwah salafiyah semenjak tahun 90-an. Nah, ada apa namanya? Khulasahnya, transkripnya di depan saya, barakallahu'alaikum. Ini situsnya http://www.ajuri.com. Nanti bisa klik, akan mendapatkan yang semacam ini secara ringkas dari beliau, dan juga risalahnya Asy-Syarif bin Hadi yang saya pegang tadi, barakallahu'alaikum. Jika saya mohon maaf, ini semua bukan dari kantong saya pribadi, bukan dari maklumat saya pribadi, ini semua ada kitabnya, ada bukunya, ditulis hitam di atas putih oleh para masyayikh dan kibar terkait dengan fitnah-fitnah yang ada. Terus juga yang paling zen terkait dengan semua fitnah tadi, kitabnya Syekh Rabi. Majmu' Kutub wa Fatawa wa Rasail Asy-Syekh Rabi. 15 jilid. Jilid yang pertama sampai yang ke-13, kumpulan bantahan-bantahan beliau terhadap semua fitnah-fitnah tadi. Barakallahu fiikum. Lengkap, komplit, hitam di atas putih. Barakallahu. Walhamdulillahi rabbil alamin katibahuna subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.